Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baca doa lagi mohon kemudahan. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allah yang beri kemudahan. Baik. Masih fa'il lagi. Sekarang sesi yang keberapa nih? 29. Kita sekarang lihat tamrin. Sahih mata rohu khotoan. Benarkan apa yang engkau lihat salah. Jadi kalau ada yang salah dibetulkan. Kalau sudah betul, ya sudah. Kita kembali ke aturan-aturan dulu. Ini ingat, saya ulang aturan-aturan mengenai fi'il dan fa'il. Aturan pertama, fa'il itu marfu ya, marfu. Yang kedua, fa'il terletak setelah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum artinya apa? Fi'il aktif. Yang ketiga sekarang aturan jenis. Aturan jenis. Jika fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas. Kalau jadi dari fi'il madi, misalnya kataba, diberi tanda mu'annas terakhir, fi'il madi. Kalau fi'il mudhari, diberi tanda mu'annasnya di depan. Jadi tab. Ya kan? Kemudian yang keempat, jika fa'ilnya satu, maka fi'ilnya tetap satu. Kalau fa'ilnya dua musanna, fi'ilnya satu. Fa'ilnya itu jamak, fi'ilnya satu. Contoh satu-satu. Hadarol mudar risu. Kalau jadikan dua, al mudari sani. Tetap hadoro. Tidak jadi hadoro. Kemudian kalau jamak, jamak dari mudar risu, al-mudarrisuna. Maka fi'ilnya juga tetap hadara. Namun kalau ada perempuan yang datang, jadi al-mudarrisat. waktu. Maka hadiru diberi tanda mu'annas hadaratil mudarrisatu. Jadikan dua, al mudarrisatani menjadi tetap hadaratil. Jamaknya al mudarrisatu. Tetap sekarang kita lihat mana yang salah. Pakai aturan empat ini ya. Pakai aturan empat ini ya. Baik, kita lacak satu-satu. Ini sudah ya, saya hapus ya. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Sini? Kuna. Ini ya, sudah ya. Bismillah. Safara ummuka ila Jakarta. Kalau bisa diterjemahkan dulu. Safar artinya bersafar. Ummuka berarti laki-laki atau perempuan? Ditulis sini mu'annas. Ila Jakarta, ke Jakarta. Ini enggak terlalu penting ini. Lihat pada safar ummuka saja. Lihat ummuka mu'annas, maka aturannya fiilnya harus mu'annas atau tidak? Sudah ada mu'annas enggak belum di situ? Belum. Berarti harusnya apa? Harusnya apa? Safarat. Iya kan? Pakai safarati? Enggak. Langsung safarat umuka. Fiilnya sudah marfu? Sudah. Ini gimana ini? Ini loh marfunya sini tok. Kanya ini artinya kamu. Ka itu artinya kamu. Jadi ini sudah marfu. Berarti yang salah apa? Kurang ta. Pakai kaidah ini. Ini kaidah ini empat ini diingat saja sudah itu fiil fa'il sudah selesai. Sekarang yang kedua. Zahabat tajirani ila suqi. Ya dong. Zahabat tajirani ila suki. Artikan dulu. Zahabat pergi. Berapa orang? Domirnya apa? Uma. huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu. Berarti huma ya, berarti mereka berdua telah pergi. At-tajir ini artinya pedagang. Kan orang Jakarta bilang tajir itu kaya, namun bahasa Arab itu artinya pedagang. Kalau at-tajiru satu pedagang, at-tajirani dua. Sudah? Aturannya lihat tadi, jika fa'ilnya dua, fa'ilnya dua, fi'ilnya tetap satu. Ada enggak yang salah? Mana? Banyak harusnya cukup satu. Jadinya apa? Zahaba. Pendek aja. Iya. Berarti kalimatnya jadi apa? Gini. Zahaba. Perlu enggak dikasih tanda perempuan? Enggak perlu. Jadi masalah jumlah. Sudah. Sekarang yang ketiga. Apa itu kalimatnya? Roja'a al-bintani minal minal matrosati. Suk itu pasar ya tadi ya. Kita ambil saja roja'a al pokoknya yang jadi konsen itu yang fa'il dulu, nanti fi'ilnya menyesuaikan, jadi belakang dulu. Al-bintan, roja artinya apa? Kembali. Namun ini ada alifnya, jadi artinya apa? Huwa roja'a, huma roja'a. Berarti? Mereka berdua laki-laki kembali. Al-bintani artinya? Bintun tadi? Waladun anak laki-laki, bintun? Anak perempuan. Anak perempuannya berapa di sini? Dua. Aturannya, kalau fa'ilnya dua, fi'ilnya tetap satu. Berarti ini harus hilang, ya? Ya. Gini kan? Lihat, jenisnya sudah sama apa belum? Ini perempuan. Ini laki-laki. Harusnya kalau fa'ilnya perempuan, fi'ilnya juga perempuan. Berarti roja'at. Ini ya, tak tambah tak ya. Pakai ti ya Pak. Ti, karena bersama dengan alif. Raja'atil bintani. Mudah bukan? Insyaallah. Lanjut lagi? Lanjut. Nomor 4. Yarkudnal banatu al-sarir. Yang ini sudah ya? Khalastum ya? Khalasna. Lihat, yarkudna. Yarkudna apa Pak Jailani? Ya yarkudna apa lanjutannya? Al-banatu. Konsen pak, konsen, konsen. Yarkudna, yarkudna al-banatu alas sari. Sari apa? Ranjang. Yarkudna tidur. Ini domirnya apa ini? Yarkudna. Jadi dari yarkudu. Huwa yarkudu, huma yarkudani, hum yarkuduna. Hiya tarkudu, huma yarkudani, tarkudani, hunna yarkudna. Domirnya apa berarti? Hunna. Berarti mereka perempuan tidur. Ya tak? Sekarang albanat. Kalau bintun itu satu anak perempuan, bintani dua anak perempuan. Banat jamak apa? Muanas salim. Kenapa? Ini loh. Walaupun dia tidak pakai aturan, tapi sudah ada alif ta. Jamak muanas salim. Artinya apa tadi? Anak-anak perempuan. Jamak ya? Jamak. Sekarang lihat aturan. Lihat dulu aturan jumlah. Jumlah dulu. Jumlah dulu. Al-banat jumlahnya apa? Jamak. Fiilnya tetap satu. Berarti harusnya jadi apa? Yarkudu kan? Ini enggak dipakai. Tak hapus ya. Huh. Terus ini perempuan. Ya, perempuan. Sedangkan ini fiilnya fiil mudhari diberi tanda ta. Ta-nya di mana? Depan. Berarti jadi tarkudu. Jadi kalimatnya tarkudul banatu. Alas sarir itu pokoknya cuma tambahan, enggak usah dipikir itu, cuma tambah-tambah saja variasi. Biar nambah kerjaan. Tulis dulu, tulis, tulis. Yalla. Yalla, sadiq. Mudah sekali bahasa Arab itu ya. Bahasa Arab itu sifatnya itu makin tinggi itu makin merunduk gitu. Ya, makin berisi, merunduk. Tidur maksudnya. Yang kelima. Yang kelima ya. Lanjut. Lanjut. Sudah kisi-kisi sudah berapa itu Masya Allah. Besok kalian tinggal pelajari kisi-kisi ini. Mikir pokoknya. Karena close book. Yar kabul. Yar kabul apa? Lihat, yarkabu artinya apa? Mengendarai. Musafirin, musafir. As-sayarata, kendaraan. mobil. Aina sayyarah? Sudah lihat? Aturannya tadi yang pertama, lihat, kita cek dulu jumlah. Musafirin, jumlahnya berapa? Jama'. Jama' apa? Taksir? Mu'anas salim? Zakar salim, ya. Lihat, kalau fa'ilnya jumlahnya jamak, fi'ilnya tetap satu. Sudah betul fi'ilnya? Sudah? Sudah betul ya? Sudah. Perlu kasih tanda enggak? Berarti enggak ada yang salah. Harusnya jadi apa? Enggak ada yang salah kan? Yarkabu itu satu. Huwa yarkabu, huma yarkabani, hum yarkabuna. Gak ada yang salah kan? Gak ada. Hah? Coba lihat. Mana failnya di sini? Fail harus apa? Mana isim marfu di sini? Sayaroh. Ini harusnya gini, sayaroh tuh. Gitu. Yarkabu musafirnya saya rota. Ya, harusnya jadi saya rotu. Gitu. Mobil mengendarai musafir. Hah? Kenapa musafiruna? Marfu, tanya marfunya dengan apa? Jamak muzakkar salim? Hah? Dengan waw? Bukan hasfun nun. Bukan dengan hasfun nun. Coba kalian cek lagi. Saya yang salah apa kalian yang salah? Hasfun nun kan? Hasfun nun fi'il. Ini? Isim. Tahu isim dari mana isim? Jamak muzakkar salim. Ingat aturan fa'il itu harus marfu. Tanda marfunya jamak muzakkar salim dengan wow. Di sini apa? Berarti harusnya yarkabul musafiruna. Gitu. Saya rata sudah betul? Jadi objek kan? Fathah. Sudah. Yarkabul musafiruna saya rota. Apa mau jadi balik? Asaya rotu. Terus musafirina. Gitu. Filah, filah, filah. Mudah bukan? Insya Allah. Lanjut lagi? Lanjut. Nomor 6. Sudah ya, ini yadhabu ukhtuka il mustashfa. Mustashfa itu rumah sakit. Tapi kalau diterjemahkan secara bahasa itu rumah sehat. Karena mustashfa dari kata syafi. Syafi itu artinya sembuh. Berarti pengin sehat di situ, bukan pengin sakit. Makanya orang Indonesia enggak pernah sembuh-sembuh di rumah sakit, sakit terus. Jadi ada istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu ada al-fa'lu. Fa'lu itu untuk memotivasi yang baik. Kita sudah masuk rumah sakit, taunya nanti tetap sakit saja. Maka orang Arab ganti mustashfa, rumah untuk jadi sehat. Kalau kita terjemahkan hospital, rumah sakit. Terus yazhabu ukhtuka, cukup yazhabu ukhtuka. Lihat, lihat, lihat, nomor 6. Gini ya. Sekarang lihat artinya dulu. Ya Zabu, pergi. Ukhtuka, saudara perempuanmu. Ini ya, ini munya ini loh. Lihat aturannya. Jumlah dulu. Ukhtuka, satu saudara perempuan. Puan, maka yazhabu tetap yazhabu. Terus sekarang lihat jenisnya. Sini kan muannas ya, nah? Fa'ilnya muannas. Maka fi'ilnya harus diberi tanda muannas. Jadi tazhabu. Jadi kalimat jadi tazhabu ukhtuka. Ukhtuka apa uhtaka? Ukhtuka marfu. Lanjut lagi. Nomor 7. Tashtari akhakal kitabal jadida. Apa arti tashtari? Membeli. Tulis. Sebelah sini sudah ya? Kiri sudah ya? Tashtari apa? Akhaka al kitab. Ya, tashtari akhaka al kitab. Lihat, tashtari apa? Keinjak langsung mati. Keinjak langsung mati. Tasari apa? Ahoka saudara lakimu. Kitab apa? Kitab atau buku. Yang jadi pelaku kira-kira siapa? Buku apa ahoka? Alkitab apa ahoka? Ahoka. Nih kita putuskan file ini ya. Alkitab apa? Maful B. Sekarang lihat hukumnya. Hukumnya lihat. Fa'il harus dalam keadaan marfu. Maf'ul bi mansub. Maf'ul bi mansub. Maf'ul bi sudah mansub, sudah betul? Betul nggih. Sekarang akhaka. Sudah mansub apa belum? Sudah marfu apa belum? Belum. Ini masuk isim apa? Asma'ul khamsah. Tanda marfu'nya dengan apa harusnya? Marfu' dengan wawu. Maka harusnya jadi apa? Harusnya jadi apa? Jadi apa? Akhoka harusnya jadi? Akhuka. Tashari akhukal kitabah. Sekarang lihat jumlah akhoka, akhuka satu kan? Sudah pas. Tashari satu juga, pas ya. Sekarang lihat jenis akhuka laki? Laki. Di sini ini laki-laki perempuan ini? Harusnya jadi yashtari. Yastari akhukal kitaba. Kemudian yang ke 8. Yusolli abika fil masjidi. Lihat, yusolli. Sholli apa? Sholat. Abika ayahmu. Fil masjid, di masjid. Lihat fiilnya dan fa'ilnya. Fa'ilnya mana sekarang? Siapa yang sholat? Abika. Ya, ini fa'il. Fa'il harus dalam keadaan marfu. Sudah marfu belum? Belum, harusnya jadi abuka. Jumlahnya sudah satu. Jenisnya perlu enggak dikasih tanda tak? Tidak. Langsung jadi yusolli abuka fil masjidi. 9. Roja'al qadhi minat daywani. Diwani. Ya. Qadhi kembali dari dewan, majelis atau sidang. Gini ya. Roja'a al-khadi. Gini. Sudah betul tulisannya di situ sama? Ad-diwani. Gini kan? Diwani minal ya, min minat diwani. Sekarang perhatikan ini aja, mana failnya di sini? Al-Qadi yang kembali. Siapa kan kalau kita bertanya fail siapa ya, siapa yang kembali? Al-Qadi. Maka ini fail. Al-Qadi itu satu, ya kan? Ya. Satu. Maka roja'a juga satu sudah. Jenisnya qadi laki-laki. Maka roja'a juga laki-laki. Sekarang lihat tanda marfu'nya dengan apa? Ini marfu'. dhamma muqaddarah. Karena termasuk isim apa? Maqsur. Maqsur sama maqsur? Isim manqus. Berarti kalimatnya sudah betul. Terus yang terakhir, sa'adatil fata akhahu. Lihat sa'adati apa? Membahagiakan. Fata pemuda. Akhahu saudaranya. Mana yang jadi fa'il di sini? Mana yang jadi fa'il? Al-fata. Ini fa'il ya. Pemudanya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau iya jadi pemudi. Nah sekarang al-fata ini lihat, bersesuaian dalam masalah jumlah. Ini satu, satu sudah ya? Sudah. Sekarang lihat dalam masalah jenis. Al-fata itu laki-laki, maka sa'ada juga harus laki-laki. Ada yang salah di situ? Harusnya jadi sa'ada. Al-fata di sini nanti karena marfu, marfu'nya dengan dhamma muqaddar. Alhamdulillah. Istirahat dulu 5 menit.